Selamat pagi, Pak Sefem. Ya, pagi. Ya, selamat pagi, Pak Edinata. Ya. Silakan, Bapak. Itu tandanya pemerintah itu sama sekali tidak mengetahui kondisi industri sekarang. Hanya mengeluarkan peraturan-peraturan yang ya kadang-kadang tidak masuk di akal. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Edinata. Ibu Devi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Ibu. Komentar saya, pemerintah dan PLN hanya mengambil jalan pintas aja dalam membuat kebijaksanaan. Tidak bisa melihat satu persoalan dengan kacamata yang lebih luas. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.